Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, dimohon kepada para aulia, wali-wali, al-aulad, anak-anak yang masih di luar, untuk bisa menggandeng putra-putra mereka duduk di majelis, atau kalau tidak dipastikan pulang ke rumah, tidak berada di jalan. Jazakumullahu khairan. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Fa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita kembali kepada qiraah ala risalah al-mumtaz bi syarhi, yakni merupakan syarah ala syurutis shalah wa arkaniha wa wajibatiha, yang dita'liq atau disyarah oleh beliau Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Aziz Ibn Abdillah Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan matan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab mengenai rukun-rukun sholat. Dan terakhir beliau menukilkan tentang sholat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana dinukilkan perkataan al-Imam Abil Aliyah. Siapa nama Imam Abul Aliyah? Diulang lagi. Ihsan. Lupa. Mas Faqih. Allahu a'lam. Ami Arifin. Nufa' bin. Bin Mihsan. Ha? Siapa indak ya dar amamnya dulu? Ami Fajar. Hah? Rafi. Siapa namanya Ami Amin? Siapa namanya Ami Salih? Rafi Mihran Ar. Dilengkapi. Satu lagi Ami Atlan mana? Mana Ami Adlan? Aina Ami Adlan? Tidak ya Ami Adlan. Siapa nama Abul Aliyah? Siapa nama Abul Aliyah? Wallahu a'lam. Siapa lagi Aminya? Ami Imam, mana Ami Imam? Siapa lagi Ami yang lainnya? Ami Fajar, siapa lagi Aminya? Ami Fi Alfian. Wallahu a'lam. Siapa lagi Aminya yang belum ditunjuk? Ami Fakhrun. Mana? Aina Ami Fakhrun? Aina hu? Hah? Marid? Sakit apa? Huma, syafahullah. La ruqyata illa min aynin aw huma. Kata Rasulullah, tidak ada ruqyah yang lebih bermanfaat kecuali dengan sebab terkena penyakit ain, atau terkena ain atau penyakit huma, panas demam. Nah, sekarang banyak dari ikhwah kita, sebagian asatidah dan keluarga mereka sedang mengalami sakit. Maka barakallahu fikum, kita bersyukur atas kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Marilah kita jaga dengan cara mensyukurinya, melakukannya untuk mengisi waktu-waktu kita di dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. In tashkurullaha atau la in syakartum la azidannakum. Allah berfirman, la in syakartum, kalau kalian bersyukur atas nikmat Allah, la'azidannakum, niscaya kami akan menambahkan nikmat bagimu. Tayyib bagi Yaman. Tinggal siapa dari Ami yang belum ditunjuk? Hah? Ami siapa? Ami Siddiq. Mana Ami Siddiq? Indah ke Ami Siddiq? Barakallahu fiik. Insyaallah lakah hadiah. Enggak sekarang insyaallah. Khairan insyaallah. Barakallahu fiikum. Masih sisa satu hadiah lagi insyaallah. Tayib. Perkataan Abul Aliyah mengenai makna as-salat. Kalau ini enggak ada hadiahnya. Apa maknanya? Dari para aba sekarang. Indah ke aba siapa? Abdurrahman. Abu siapa antum? Aba Ishaq. Indak ya Aba Ishaq. Wallahu a'lam. Aba Intan. Barakallahu fikum. Yani salatullah ala abdihi, salawat Allah atas hambanya adalah maknanya sana'uhu ala abdi fil mala'il a'la, yakni sanjungan Allah atas hamba tersebut di makhluk Allah yang tinggi, yakni di langit di hadapan para malaikat. Barakallahu fikum. Ini makna yang benar yang dinukilkan dari Abul Aliyah, diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari. Muraja'ah pelajaran yang lainnya sering diulang-ulang dalam majelis ini, di majelis masjid ini, telah lewat bagi antum untuk kita maksudkan supaya antum tidak menyepelekan pelajaran terdahulu. Dalam pelajaran yang disampaikan Al-Ustadz Maimun, apa itu Fadlul Islam? Di sana dinukilkan ucapan Abul Aliyah. Siapa yang ingat? Qala Abul Aliyah. Siapa yang ingat di antara antum? Tunjuk jari. Kelas TL. Hah? Membaca tulisan enggak apa-apa. Membaca tulisan tidak mengapa karena sekarang bukan pelajaran Fadlul Islam. Dan ana yakin banyak di antara antum enggak bawa. Tafadhol. Siapa? Siapa yang hafal? Siapa yang punya catatan? Boleh dibaca supaya antum tidak menyepelekan pelajaran-pelajaran yang telah lalu. Dahulu kita belajar di Yaman, barakallahu fikum, sebagian masyayikh kita kalau mengajar demikian, pertanyaannya kadang tidak ada hubungan dengan darsnya. Dan demikianlah ikhtibar yang dilakukan di Yaman, terkhusus di Damaj. Memang gak ada ujian tulis, gak ada rapot, gak ada tulisan. Namun ujian harus siap kita. Tiba-tiba ditunjuk, tanya ini, tanya itu. Nah, harus siap sebagai talibul ilm. Nah, sehingga kita belajar, seringnya minimalnya kita belajar satu pelajaran tiga kali murojaah. Pertama, sebelum kita duduk di majelis, kita membaca, memurojaah apa yang telah lalu dan menyiapkan apa yang akan dipelajari. Yang kedua, bersama syekh kita duduk memperhatikan apa yang bisa kita catat, kita catat. Yang tidak bisa, kita andalkan rekaman nanti. Terakhir, setelah selesai, maka kita meluangkan waktu kita untuk mengulang rekaman sambil memurojaah. Itu minimalnya. Kadang lebih dari itu. Nah, sehingga jangan sampai antum barakallahu fikum belajar demikian. Sehingga harapannya antum selesai kitab, dapat faedah tahsil ada. Ilmu di dalam dada yang menjadi nasihat bagi diri kita sendiri. Ketika beramal, keliru, oh ingat ini, lupa, oh dalam buku catatan ini, oh lupa dalam pelajaran ini, antum membukanya kembali ingat. Apa kata Abul Aliyah dalam dinukilkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Fadlul Islam? Abdul Aziz, sekarang ikhwah yang ring luar, Abdul Aziz tidak tahu. Siapa lagi? Siapa namanya? Dika? Wallahu a'lam. Siapa lagi yang ring luar? Ndak. Siapa? Mas Agus? Hah? Tidak tahu. Sebelahnya? Barakallahu fiik. Mas Bambang masih ringan berobot. Nanti ring luar dulu. Ring luar dulu. Terus siapa lagi yang ring luar? Khairan insyaallah. Tidak ada. Nah, sekarang yang bagian dalam. Coba. Dari masih keluarga Bu Intan, Abu Abdillah. Tidak. Ingat pelajaran Ustaz Maimun? Allah alam Abu Ibrahim. Mana Abul Aliyahnya? Ha, Abul Aliyahnya mana? Ha? Safar, ha, insyaallah. Khairan. Tersisa siapa? Mana Abu Salamah? Kata khairan insyaallah. Siapa lagi yang tersisa? Tidak ada. Masih pada lawang pitu. Indak ya Abu siapa? Antum? Ya Abu siapa? Yang sempor? Kunyah antum siapa antum? Kunyahnya belum ada. Namanya siapa? Abu Syahrul. Hah? Syah? Syahrul. Khairan insyaallah. Mengikuti pelajaran Ustaz Maimun? Belum ma'fu insyaallah. Amin mukmin. Baca boleh. Sekarang pelajaran murojaah. Nah, barakallahu fikum. Abu Man indak ya? Siapa? Ami Dede siapa Abu Man? Yang di kedung menjangan sampingnya Abu Ali indak. Abu siapa? Abu? Abu siapa? Abu Rafi'. Abu Rafi'. Ada cerita begini. Di kala musim, musim apa itu? Musim mudhaharat, musim demonstrasi. Di Yaman, tiba-tiba muncul di televisi seorang menjadi provokator dan juga yang dia itu kuar-kuar, demo, demo, demo seperti itu di televisi. Dikomentari mengaku saya ini muridnya Syekh Muhammad Somali. Salah seorang murid besar Syekh Muqbil rahimahullah. Pas kita sedang belajar sama beliau, kitanya beliau-beliau menyampaikan faedah demikian. Saya enggak kenal orang ini. Ini nah, namanya siapa? Ternyata enggak nyambung. Artinya demikian. Harapannya antum di sini saling mengenal mumpung masih sedikit. Fulan Abu Rafi'. Naam. Barakallahu fikum. Terus barakallahu fik. Apa Abu Rafi' anunya? Belum ikut ya. Abu siapa lagi? Kita lihat mana Abu Idris, Pak Uliani. Mana Abu Idris yang selingkungan dengan beliau siapa? Yang selingkungan siapa aja? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Indaki Abu Aisyah. Ikut pelajaran Ustaz Maimun sudah datang belum? Belum, ma'fu insyaallah. Naam. Siapa lagi dari kalangan ikhwah yang tinggal lingkungan berobot? Amin mukmin. Sudah. Banyak yang enggak kelihatan. Khairan insyaallah. Tayyib yang masih di luar. Oh, Mbah Untung. Gimana, Mbah? Belum ikut. Khairan insyaallah. Ma'fu insyaallah. Nah, Mbah Ismail belum ikut. Khairan insyaallah. Siapa lagi? Sekarang tinggal yang lingkungan lebih dekat. Mana Abu Afif? Abu Hafsah? Mana Abu Hafsah Salim? Indak. Mana Abu Faqih? Pak Mas'ud mana? Tidak hadir Pak Bufaki. Terus siapa lagi? Abu Aqila mana Abu Aqila? Abu Akmal mana Abu Akmal? Tidak ada. Dipanggil semua satu persatu. Khairan insyaallah. Abu Aulia. Hah? Wallahu a'lam, walaupun artinya. Boleh buka catatan. Naam. Khairan insyaallah. Siapa lagi sebelah utara? Enggak ada. Khairan insyaallah. Abu Abdullah Arifin. Allah lestad. Abu Zaki. Abu Ahmad, Abu Muhammad Ubay. Siapa lagi? Abu Hafsa Indra. Mana? Kosong. Khairan insyaallah. Siapa santri yang hafal? Sadiq. Boleh buka catatan. Hah? Nusid. Siapa lagi kelasnya Sadiq? Si Hidayah mana? Boleh buka catatan. Hah? Mas Ibrahim. Siapa lagi kelasnya antum? Muawiyah mana? Boleh buka catatan. Apa? Wallahu a'lam. Dapat setengah ya. Masya Allah. Berat pertanyaannya ya. Ana pancing. Ta'allamu fil islami fa'idha alimtumuhu. Terus fala targhabu anhu. Terus boleh nyantel. Tayyib, sebagai PR insyaallah. Karena penting kaidah, belajarlah engkau tentang Islam. Kalau engkau telah mengilmuinya, jangan benci tentang Islam. Naam. Kaidah Madinah, naam, yang harus antum lalu merojaah. Pelajarnya Ustaz Maimun itu kitab-kitab umdah. Paling enggak matanya antum ihtimam. Perhatian dengan sangat. Naam. Mungkin suatu saat kita memurojaah pelajaran demi pelajaran, walaupun bukan pelajaran kita, dalam rangka supaya antum ihtimam. Naam. Bukan ketika pelajaran ini saya konsentrasinya ini. Naam, itu ketika disampaikan. Ketika murojaah kita meluas ke sana ke sini agar antum supaya perhatian dengan seluruh pelajaran. Barakallahu fikum. Kita kembali kepada kitab. Qala rahimahullahu taala, yakni al-Imam Abdulaziz ibn Abdullah ibn Bas rahimahullah syarhan ala matni al-akhirah alladhi dzakarahu Syekh Hafidhahu rahimahullahu taala. Qala rahimahullah, berkata Syekh Abdulaziz ibn Abdullah ibn Bas, qala syarih rahimahullah, hadhihi baqiyatul kalam 'alal arkani. Inilah sisa pembicaraan mengenai rukun-rukun salat. Yaqulu rahimahullah, berkata beliau rahimahullah, yani al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, beliau menyatakan warruku'u warraf'u minhu. Sebelum kita ini, kita talkhis dulu. Antum tulis rukun-rukun sholat ada 14. Antum tulis arkanus sholat arba'ata asyar. Nah, rukun-rukun sholat ada 14. Yang pertama al-qiyamu ma'al kudroh fil fara'id, yakni berdiri bersama kemampuan dalam sholat fardu. Yang kedua takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Yang ketiga qiraatul Fatihah. Yang keempat, ar-ruku, yani ruku. Yang kelima, al-i'tidal ba'da ruku, berdiri, tegak berdiri setelah ruku. Yang keenam, as-sujudu alal a'dha'i sab'ah, sujud di atas tujuh anggota badan. Sujud di atas tujuh anggota badan. Dan yang ketujuh adalah warraf'u minhu, bangkit dari sujud. Nah, barakallahu fikum, putra siapa di luar? Coba anak-anak siapa, mohon didekatkan ke para abahnya. Kemudian yang kedelapan, wal jalsatu baina sajdataini, wal jalsah. Naam, duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Dan yang kesembilan, waktu ma'ninah fi jami'il af'al, tuma'ninah dalam seluruh perbuatan. Yang kesepuluh, watartibu bainal arkan, dan berurut antara rukun-rukun yang disebutkan. Berurutan dari takbiratul ihram setelahnya. Yang kesebelas adalah at-tashahudul akhir, yakni tashahud akhir. Yang kedua belas, wal julusu litashahudil akhir, yakni duduk untuk tashahud akhir. Yang ketiga belas, menurut beliau, as-salatu ala nabi, membaca solawat atas nabi. Dan yang keempat belas, at-taslimatan, yakni dua salam, dua kali salam. Barakallahu fikum. Rukun-rukun sholat secara talkhis ada 14. Telah disebutkan tadi. Maka kita membaca syarah beliau. Qala rahimahullah, hadhihi baqiyatul kalam ala alal arkan. Inilah. Siapa Bu Muhammad turun anak-anak? Ada yang ngawasi? Khairan insyaallah. Yakni pembicaraan mengenai rukun-rukun. Apa saja itu? Ar-ruku, yaitu ruku. Warafu minhu, bangkit dari ruku, i'tidal. Wasujud ala a'dha'il sab'ah, dan sujud di atas tujuh anggota badan. Warafu minhu, bangkit dari sujud. Wal julusu baina sajdataini, sujud di antara dua, duduk di antara dua sujud. Wa tuma'nina tu fi jami'il afal, tuma'nina dalam seluruh gerakan. Dan juga tartib bainal arkan, berurutan antara rukun-rukun yang disebutkan. Wa tasyahudul akhir, tasyahud akhir. Wal julusu lahu, duduk di antara, ya duduk untuk tasyahud akhir. Wa salatu ala nabi, dan membaca salawat atas nabi. Wa taslimatan, dan dua salam. Hadihi baqiyatul arkan, inilah sisa-sisa rukun-rukun sholat. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya, barakallahu fikum, tentang ruku, sujud, akan diuraikan oleh beliau. Yang pertama, firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat 77. Ya ayuhalladzina amanu irka'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, irka'u, sujudlah kalian, ruku'lah kalian, wasjudu, dan sujudlah. Ini perintah untuk ruku' dan sujud, yang itu merupakan rukun daripada rukun-rukun sholat. Fa'amara subhanahu birruku'i wasjud. Maka Allah memerintahkan untuk kita ruku' dan sujud. Hada amrun iftiradun, maka ini merupakan perintah fardu. Kama fi qawlihi, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala yang lainnya, wa'budu rabbakum, beribadalah kepada Rabb kalian. Kulluha amrun iftirat, semuanya adalah perintah yang menunjukkan wajib. Naam, iftirat yang menjadikan fardu. Naam, barakallahu fikum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, itu dalil mengenai perintah rukuk dan sujud. Naam. Wa umirtu, Rasulullah bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan oleh Allah untuk sujud di atas 7 anggota badan. Hada amrun iftirat, maka ini merupakan perintah untuk menjadikan wajib. Menjadikan wajib. Dari mana diambil amrun iftirat? Tulis sebagai kaidah usul fiqh. Antum tulis al-amrul mutlaq al-khali minal qara'in yufidul wujub. Al-amrul mutlaq al-khali minal qara'in yufidul wujub. Naam. Al-amrul mutlaq, perintah mutlak. Al-khali minal qara'in, yang kosong dari indikasi-indikasi sebelumnya. Yufidul wujub, memberikan faedah wajib. Naam. Sehingga minimal hukumnya adalah wajib. Namun karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa nahnu ma'murun bi an naqtadiya bihi, dan kita diperintahkan untuk mengambil suri teladan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan solu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka ini menunjukkan diambil para ulama karena Nabi terus melakukannya dan memerintahkan yang demikian sehingga menjadi rukun. Karena beliau ketika di dalam hadisul Musi, alladzi asaa salatahu dakhalal masjid, dalam hadis orang yang jelek salatnya tatkala dia masuk masjid, wa shalla dan salat, wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yushahidu, dalam keadaan wan nabi wawu haliyah, dan keadaan nabi yushahiduhu, melihat menyaksikan orang tersebut. Falamma jaa wa sallam, maka tatkala dia datang menghadap Nabi dan menyampaikan salam atas Nabi, qala lahu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda padanya, irji' fa shalli fa innaka lam tusalli, kembalilah, maka salat kau ulangi kembali, sesungguhnya engkau belum salat. Maka faraja'a, hadis ini telah lewat sehingga kita baca cepat. Nah, faraja'a, maka Arabi tadi pun kembali. Wa shalla kama shalla, maka dia itu salat sebagaimana salat yang pertama, yang sifatnya yunqiruha thalatha marrat, yang dia itu mengulanginya 3 kali. Suma qal, kemudian dia mengatakan kepada Nabi, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi Allah yang telah mengutusmu dengan hak, la uhsinu ghairaha, aku tidak bisa lagi salat yang lebih baik selain ini. Fa'alimni, maka ajarkanlah kepadaku ilmu tentang salat. Maka di sini bahayanya orang beramal perintah 6 tidak sesuai dengan apa yang dimaui. Telah lewat kaidah. Diambil dari kitab Umdatil Ahkam, telah kita nukilkan. Apa kaidah dalam perintah? Siapa yang masih ingat? Abdul Rahman, ingat? Barang siapa yang melaksanakan perintah tidak sesuai dengan apa yang waktu itu, yang bisa jawab Pak Ripto, sekarang enggak hadir Abu Akmal, kalau begitu diganti anaknya, mana Burhan? Mana Burhan? Coba hafal enggak atau tulisannya? Kaidah telah lewat. Sebuah kaidah kita ambil dari kitab Umdatil Ahkam dalam syarah hadis dalam bab salatul aidaini. Siapa yang hafal? atau siapa yang punya catatan? Abu Suhaib. Barakallahu fikum, berbeda. Barakallahu fikum. Dalilnya tentang hadis al-musyi fi salatihi. Sesungguhnya perintah apabila dilakukan menyelisihi apa yang dituntut oleh syariat, maka tidak dimaafkan dengan sebab bodoh. Nah, berbeda dengan larangan. Kalau ternyata dilanggar dengan sebab bodoh, maka itu dimaafkan. Dan para ulama membedakan antara perintah dan larangan. Hadisnya dalam ini. Berarti dengan demikian, menjadikan wajib atas kita menyemangati diri-diri kita meningkatkan eksistensi dan kualitas di dalam belajar ilmu agama. Mendahulukan apa yang Allah perintahkan atas kita. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini irji fasalli, maka dia mengatakan ajarkanlah kepadaku ilmu. Maka Nabi faqala lahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda kepadanya, idza qumta ila salati fakabbir, apabila engkau berdiri untuk salat, idza qumta diambil yakni qiyam ma'al qudrah. Idza qumta ila salati fakabbir diambil takbiratul ihram. Wa fi lafdin akhar, idza qumta ila salati fa'asbighil wudu'a summa istaqbilil qiblata fakabbir. Kalau engkau berdiri untuk salat, apabila engkau berdiri untuk salat, maka sempurnakanlah wudu, kemudian menghadaplah kiblat, fakabbir, maka bertakbirlah. Idza qumta ila salat sebagai rukun, fa asbil wudu'a sebagai syarat, summa istaqbilil qiblat sebagai syarat, fakabbir sebagai rukun. Naam. Artinya, apabila engkau berdiri untuk salat, fa asbil wudu'a, sempurnakanlah wudu. Ini syarat sah. Summa istaqbilil qiblat, kemudian menghadaplah ke arah kiblat. Ini juga syarat sahnya salat. Fakabbir, maka bertakbirlah diambil sebagai rukun. Takbiratul ihram. Maka allamahul asya allati qad takhfa alaihi wa na'am barakallahu fikum. Maka Nabi mengajarkan kepadanya perkara-perkara yang kadangkala ini samar atasnya, yakni tidak dia ketahui kalau itu termasuk syarat ataupun rukun daripada sholat yang hukumnya wajib untuk dipenuhi. Wa annal wajiba, dan bahwasanya yang wajib awalan yang pertama al wudu, yakni berwudu. Kaunuhu mutatahhiran, keadaannya adalah sebagai orang yang telah bersuci, dalam keadaan suci. Summa yastaqbilil qiblata, kemudian menghadap ke arah kiblat. Di mana dua perkara ini adalah syarat daripada syarat-syarat sahnya sholat. Summa yukabbir takbiratul ihram, kemudian bertakbirlah dengan takbiratul ihram, yakni takbir di awal ketika mau masuk sholat yang menjadikan engkau diharamkan dari melakukan perbuatan atau mengucapan-ucapan di luar sholat. Paham? Takbir Allahu Akbar ihram artinya adkhalaka fil haram, memasukkan engkau pada sesuatu yang Allah haramkan. Apa itu? Minal af'ali wal aqwal alladhi la yusawghu fis shalah, yaitu daripada perbuatan dan perucapan yang tidak dibolehkan di dalam sholat. Paham? Sehingga disebut takbiratul ihram. Dan sini wahia ruknun indal jami', maka takbiratul ihram ini adalah rukun indal jami', yakni menurut seluruh para ulama, maknanya mujma' alaihi, disepakati. Apa itu takbiratul ihram? Membaca atau yaitu takbiratul ihram, ini rukun yang kedua. Kemudian setelah itu summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian bacalah apa yang tayassara ma'aka, yang mudah bersamamu dari Al-Quran. Apa yang mudah darimu, apa yang mudah bersamamu dari Al-Quran, bacalah. Wa fi riwayatil ukhra, dalam riwayat yang lainnya, summa qra bi ummil qur'ani wa bima syaa Allah, maka bacalah, kemudian bacalah ummil qur'an, yaitu Al-Fatihah. Di mana Al-Fatihah memiliki banyak nama. Disebut Al-Fatihah li'annahu yuftatahu bihal mushaf. Naam, anna awwala ma tura minal surah minas surati hiya suratul Fatihah. Naam, yaitu dikatakan Al-Fatihah pembuka daripada mushaf. Orang yang membuka mushaf pertama dilihat adalah surat Al-Fatihah. Sehingga disebut Al-Fatihah surat pembuka. Disebut juga Ummul Quran sebagai induk daripada Al-Quran. Kenapa? Dikarenakan kandungan Al-Quran globalnya terkumpulkan dalam surat Al-Fatihah. Disebut juga sebagai As-Solah. Solat maksudnya apa? Yaitu surat Al-Fatihah. Berdasarkan hadis Abi Hurairah diriwayatkan Bukhari, Rasulullah bersabda, qasamtu sholat, Allah Ta'ala berfirman, qasamtu sholat baini wa baina abdi, walil abdi ma sa'ala al-haditha. Aku telah bagi sholat ini, bagian untukku dan bagian untuk hambaku. Dan bagi hambaku, dia memiliki hak apa yang dia minta. Nah, ini disebut as-sholat. Disebut juga yang namanya al-fatihah sebagai yakni ruqyah. Disebut ruqyah. Berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri, di mana ketika para sahabat melewati sebuah kaum, mereka minta untuk dijamu dan dipersilakan sebagai tamu, ternyata menolak. Hingga akhirnya kepala negeri tersebut, pimpinan negeri tersebut disengat oleh kalajengking. Hingga akhirnya mereka diminta untuk meruqyah, dibacakanlah Al-Fatihah berulang-ulang. Maka mereka bertanya kepada Rasul, Rasul mengatakan, alam ta'lamu annaha ruqyah? Tidakkah engkau mengetahui Al-Fatihah adalah ruqyah? Maka disebut ruqyah. Dan yang lainnya daripada nama-nama surat Al-Fatihah. Maka di sini Rasul mengatakan, summa qra bi ummil Qur'an wa ma syaa Allah. Kemudian bacalah ummil Qur'an Al-Fatihah dan apa yang Allah kehendaki. Nah, dan apa-apa yang Allah kehendaki. Indaka al-farian, apa hukum nam membaca Al-Fatihah dalam sholat? Hah? Apa? Rukun. Begitu Aslam? Benar enggak Aslam? Antum Aslam namanya? Iya, benar enggak? Rukun atau apa? Ya, perhatian dalam belajar. Naam, yang benar rukun. Barakallahu fikum al-farian. Perhatikan. Naam. Aslam perhatikan. Khairan insyaallah. Tayyib. Wa fi riwayatil ukhra, dalam riwayat yang lainnya, bacalah ummil Qur'an, sehingga di sini nah, para ulama menyatakan ini adalah rukun. Dikuatkan dengan hadis berikutnya dari Ubadah ibn Shamit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca Fatihatil Kitab, Al-Fatihah. Nah, maka yufassiru dhalika wa anna ma tayassara minal Qur'anil Fatihah. Yani beliau menafsirkan hadis yang pertama, faqra ma tayassara minal kitab, yaitu yang bahwasanya yang dimaui apa yang mudah dari Al-Qur'an adalah Al-Fatihah. Yakni thumma yaqra ma tayassara ma'aha. Kemudian membaca apa yang mudah bersama Al-Fatihah. Naam. Yang mana ini adalah warruknu, yang rukun Al-Fatihah. Yang rukun adalah Al-Fatihah. Famazada, apa yang ditambahkan dari Al-Fatihah, fahuwa mustahabun wa sunnah. Itu adalah mustahab dan sunnah. Dan ini adalah dalam dua rakaat pertama daripada sholat sulasiyah atau rubaiyah. Naam, dua rakaat pertama dalam sholat sulasiyah atau rubaiyah. Adapun rokat ketiga dan yang keempat adalah sunnahnya sekedar Al-Fatihah berdasarkan hadis yang lainnya. Barakallahu fikum, ini dalil mengenai rukniyah Al-Fatihah. Ini antum hafalkan, kita masuk pada pendalilan-pendalilan. Jadi rukun-rukun sholat ada 14. Qiyam idza qumta ila sholah ma'al qudrah. Yang kedua, takbiratul ihram fakabbir. Kemudian yang ketiga, qiraatul Fatihah yang Rasul memerintahkan summa qra' ma tayassara minal kitab. Yaitu apa ini? Summa qra' ma tayassara atau summa qra' bi ummil Qur'ani. Nu'man, barakallahu fikum. Apa Nu'man? Khairan jalan mana Nu'man? Iya. Antum namanya Nu'man? Hah? Siapa? Luqman. Siapa Luqman? Luqmanul Hakim. Dijadikan sebagai contoh. Beliau orang soleh, bukan nabi. Jadi antum diharapkan sama orang tuanya seperti Luqmanul Hakim. Yang bisa mengajarkan tauhid, yang memiliki adab, yang memiliki kekokohan dengan kesabaran dan tegak dengan sholat. Sehingga Allah turunkan khusus mengabadikan nama yang mulia ini satu surat, namanya surat Luqman, surat ke-31 daripada Al-Quran. Barakallahu fikum. Khairan insyaAllah. Ini baru kita sampai surat Al-Fatihah. Dalil-dalilnya antum hafal. Hadis yang tiga ini antum hafal, hadis sebelumnya antum hafal. Itulah biasakan antum dalam belajar, melatih menghafal dalil. Ini barakallahu fikum, kita terhenti sampai di sini. Dan sebelum kita berhenti, ada di sana beberapa himbauan. Yang pertama, kepada para ikhwah yang tinggal di lingkungan ma'had ataupun seputarannya, tetangga desa yang lainnya, maka ini tafadhol, nanti kita biasa malam Rabu setelah tanggal 5 ada pertemuan rutin mulai jam berapa Bu Suhaib? 8:30. 8:30 di aula Masjid Lama. Ma'had Al-Mansurah. Tafadhol antum yang dari Kroya, ya belum pernah ikut, siapa namanya? Budiono. Mujiono, Ami Mujiono. Barakallahu fikum. Silakan nanti ikut biar tahu. Mas Agus mau ikut, silakan ya. Monggo, enggak apa-apa kalau ada kesempatan biar tahu program-program ma'had terkait dengan para imam. Abdul Aziz barangkali mau ikut. Tafadhalu di SMS atau tidak di SMS, ini sudah diumumkan. Dan barangkali di antara antum yang tidak atau terhalang nanti hadir, yang kita tekankan diantaranya adalah ta'awun untuk satu diantaranya adalah terkhusus di kala ba'dal maghrib ini, anak-anak yang mulai dari kelas berapa Bu Suhaib? 3 ke atas. Kelas 3 ke atas usia tersebut jangan dibiarkan bermain-main di luar rumah. Berarti bagaimana? Imam mereka diajak taklim di sisi orang tuanya atau dipastikan pulang di rumahnya. Tidak dibiarkan main-main di luar dan tidak diperkenankan ke Masjid Lama. Karena tersanak di sana ketika sudah diulangi beberapa kali dan dicoba ternyata tidak kondusif. Anak-anak yang gede ini ternyata malah tidak kondusif digabungkan dengan yang kecil-kecil. Jadi yang di bawah kelas 3 diarahkan ke Masjid Lama, kelas 3 ke atas dipastikan untuk di samping orang tuanya ketika belajar seperti ini, atau dipastikan dia berada di rumahnya. Tidak berada di luar yang hingga akhirnya kita khawatir menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, maka kita menjaga bersama-sama. Dan yang lainnya sebagaimana biasa himbauan-himbauan yang lainnya adalah marilah kita jaga dakwah ini dalam rangka bentuk syukur kepada Allah, karena jangan sampai kita dengan sebab perbuatan kita Allah jadikan angkat kenikmatan yang sudah ada. Nasolah salam al-afiyah, itu saja yang kami himbaukan kepada para tulabah. Seperti biasa, walaupun nanti ada rapat, jangan terus antum memanfaatkan kesempatan untuk berbuat yang tidak baik. Seorang talibul ilmi sya'annya imma belajar, imma muroja'ah, imma mencatat, imma merangkum, dan seterusnya. Itu talibul ilmi. Nah, waktu bermain, bermain. Waktu belajar, belajar. Waktu makan, gunakan kesempatan untuk makan, ya. Jangan waktu makan, enggak makan, akhirnya giliran waktu belajar, oh makan dulu Ustaz. Nah ini enggak benar. Kalau sudah biasa seperti ini, ke belakangnya biasanya jadinya bermasalah. Nah, barakallahu fikum, itu saja. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa salim walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.